Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-166 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan walahum minas sawabiqi wal fadha'il ma yujibu maghfirata ma sadara minhum. Dan bagi mereka seandainya terjadi dan ada di antara mereka yang melakukan dosa, dosa besar sekalipun, walahum, dan bagi mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, minas sawabiq, dari as-sawabiq maksudnya adalah keutamaan-keutamaan yang mereka mendahului kita di dalamnya, mendahului kita dalam berdakwah, mendahului kita dalam beriman kepada Nabi, mendahului kita dalam berhijrah, mendahului kita dalam menolong, berinfak. Mereka memiliki sawabiq, banyak mendahului kita dalam berbagai kebaikan. Wal fadhail, dan mereka memiliki keutamaan-keutamaan. Secara umum, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memiliki keutamaan sebagaimana telah berlalu dalam ayat. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka adalah khairun nas, baik-baik manusia, dan mereka memiliki pahala yang besar sebagaimana dalam hadis perbandingan antara infak yang dikeluarkan oleh salah seorang di antara kita dan infak yang dikeluarkan oleh salah seorang di antara para sahabat. Seandainya seorang di antara kita berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud dan mereka berinfak dengan satu mud makanan, bisa pahala yang kita dapatkan tidak akan sampai kepada satu mud mereka. Ma yujibu maghfirata ma sadara min. Keutamaan tadi, karena mereka terdahulu dan mereka juga memiliki keutamaan yang besar, ini bisa jadi menjadikan sebab Allah SWT mengampuni apa yang keluar dari mereka berupa dosa. Jadi seandainya mereka benar-benar berdosa, dan itu adalah memang keadaan manusia demikian, tapi mereka memiliki keutamaan yang menjadi sebab diampuni dosa mereka. In sadara, kalau memang mereka ada di antara mereka yang melakukan dosa. Seandainya mereka melakukan dosa atau salah seorang di antara mereka melakukan dosa, adanya fadha'il yang dia miliki, adanya sawabik yang dia miliki, ini menjadikan itu menjadi sebab diampuninya dosa seseorang. Hatta innahum yughfaru lahum minas sayyi'at ma la yughfaru liman ba'dahum. Sampai sesungguhnya mereka ini, itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, diampuni untuk mereka dosa-dosa yang mungkin tidak diampuni bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Jadi seandainya di sana ada dosa, kalau itu dilakukan oleh salah seorang di antara kita, enggak diampuni. Tapi kalau dilakukan oleh seorang sahabat, keadaannya lain. Kenapa? Sebabnya karena keutamaan yang besar yang Allah SWT telah memberikan taufik kepada mereka untuk mendapatkan keutamaan tadi. Contoh seperti apa yang terjadi pada sahabat Hatib ibn Abi Baltah, di mana beliau sempat mengutus seseorang, mengirim surat, memberitahu ke orang-orang Mekah akan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sebentar lagi untuk membuka kota Mekah. Akhirnya diwahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengutus Ali dan salah seorang sahabat untuk mengejar wanita yang menjadi utusan tadi. Ya, setelah ya tertangkap wanita tadi dan diambil suratnya, diketahui bahwasanya yang mengirim adalah Ibnu Abi Baltah, Hatib Ibnu Abi Baltah. Ya, sampai akhirnya sebagian sahabat ingin membunuh Hatib, dan ini adalah pengkhianatan, memberitahukan kepada musuh tentang apa yang akan kita lakukan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah yang demikian dan mengabarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum bahwasanya Allah SWT telah melihat Ahlul Badr, dan Hatib Ibnu Abi Baltah ini termasuk Ahlul Badr yang ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang kedua Hijriah. Bertemu antara 300 lebih orang sahabat dengan kurang lebih 1000 orang musyrikin. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada mereka, "I'malu ma syi'tum, inni qad ghafartu lakum." Atau kama qala. Silakan kalian melakukan apa yang kalian inginkan, sungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Allah mengampuni dan menjamin mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh Ahlul Badr. Karena Allah SWT tahu bahwa mereka akan meninggal dalam keadaan Islam, dan seandainya mereka berbuat salah, mereka akan segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga sebenarnya Khatib Ibn Abi Baltah melakukan sesuatu yang sangat besar kalau itu dilakukan oleh selain beliau. Tapi Allah SWT mengampuni. Dan Nabi SAW sampai mengatakan demikian dan tidak menegakkan hukum kepada Khatib Ibn Abi Baltah. Dan memaafkan apa yang dilakukan oleh Khatib Ibn Abi Baltah. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum diampuni untuk mereka apa yang tidak diampuni untuk yang lain. لِأَنَّ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ اللَّتِي تَمْحُوا السَّيِّئَاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ. Karena mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak yang menghapuskan dosa-dosa, ya kebaikan yang tidak dimiliki oleh orang yang datang setelahnya. Jadi kalau dihitung hasanat yang dimiliki oleh para sahabat ini sangat banyak sekali. Kebaikan hijrah, kebaikan nusrah, kebaikan ittiba, ikhlas, amalan-amalan hati, infak fi sabilillah, as-siddiq ma Allah. Mereka memiliki kebaikan yang banyak yang menjadikan dosa yang mereka lakukan ini diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejelekan-kejelekan. Allah yang mengatakan demikian. Yang dimiliki oleh para sahabat adalah kebaikan-kebaikan yang banyak. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.